Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min syururi amsina wa min sayi'ati amalina mayahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wa ahadu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله Hari ini tanggal 10 Dzulqa'dah 1442 Hijriah atau tanggal 19 Juni 2021. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Manthumah Al-Baiquniyah dan kita sampai di hadis mauquf di halaman 77. Jadi kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Manthumah Al-Baiquniyah dan sekarang sampai di halaman 77. Qala muallif rahimahullah Qala muallif rahimahullah ini hadis mauquf. Jadi ini antum bisa tulis sekarang adalah hadis mauquf. Hadis mauquf. Qala mu'alif rahimahullah wa ma adhaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Jadi وَمَا أَضَفْتَهُ إِلَى أَصْحَابِ إِلَى الْأَصْحَابِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَهُوَ مَوْقُوفٌ زُكِنْ. نعم. هذا هو القسم الخامس عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم في هذا النظم وهو الموقوف. في سني الموقوف. نعم. Jadi مؤلف رحمه الله البيقوني رحمه الله mengatakan di bait yang ke-15 وَمَا أَضَفْتَهُ إِلَى الْأَصْحَابِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَهُوَ مَوْقُوفٌ زُكِنْ. Dan jika engkau sandarkan hadis kepada para sahabat, baik ucapan maupun perbuatan, maka itu adalah hadis mauquf. Zukin, diketahui. Zukin ay ulima, diketahui. Hada ini wal kismun, ini adalah kism macam Al-Khamisu Asyara, yang kelima belas. Min aqsamil hadithi, min dari aqsamil hadithi, dari pembagian hadith. Al-Madkurati, yang disebutkan. Fi hadhan nadmi, di dalam nadam, ya, bait syair ini. Wa huwa al-mawquf, yaitu adalah mawquf, hadis al-mawquf. Qaluhuma syartiyatun. Ma di sini adalah syartiyatun, artinya ma di sini adalah ma syartiyah, ma yang bermakna jika, sebagai syarat. Ya, jadi ini ma syartiyatun. Seperti apa? Jika. Ini untuk syarat. Kemudian adaftahu ila ashabi, ay ma adaftahu ayyuhar rawi ila ashabi, yaitu adaftahu ila ashabi, ay ma adaftahu ayyuhar rawi ila ashabi. Yaitu engkau nisbatkan kepada sahabat, yaitu apa yang kau sandarkan, wahai perawi hadis, ya, ayyuhar rawi, perawi hadis, ilal ashabi, kepada para sahabat. Wal ashabu jam'u sahbin, wal ashabu jam'u sahbin, was sahbun ismu jam'i sahibin. Jadi wal ashabu jam'u sahbin. Al ashab ini jamak dari sahbin. Was sahbun itu adalah ismu jam'i sahibin. Ismu jam'i sahibin. Jadi ashab itu bentuk jamak dari sahbun, dan sahbun adalah isim jamak dari sahib. Nah, wal muradu, yang ya dikehendaki dari bil ashab ini adalah ashabu Nabi SAW, yaitu para sahabat Nabi SAW. Was sahabi ini adalah huwa. Jadi ini sekarang apa? Definisi sahabat. Jadi ini definisi apa? Sahabat. Was-sahabi huwa man istama'a bin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalika. Jadi man istama'a bin-nabiyyi, orang yang berkumpul dengan Nabi SAW, mu'minan. Jadi ijtama'a di sini satu, mu'minan itu dua. Wa mata 'ala dzalika, dan meninggal dalam kondisi beriman kepada Nabi SAW. Ini yang ketiga. Jadi ada tiga syarat. Jadi tadi, ini yang pertama. Ini syarat yang pertama. Istama, kemudian mu'minan, kemudian mata, Ini tiga. Paham ya? Ya, kita lanjutkan. Jadi definisi sahabat ini adalah man istama'a bin Nabi SAW, orang yang berkumpul dengan Nabi SAW, ini yang pertama. Berkumpul artinya bertemu. Bertemu dengan Nabi SAW, mu'minan bihi, beriman dengan Nabi SAW, wa mata ala dhalika. Wa mata ala dhalika. Dan meninggal dalam mu'min. Tidak murtad. Kemudian hatta ya, bahkan walau kana al-istima'u lahdatan wa hadha min khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna sahibuhu man istama'a bihi walau lahdatan amma ghayruhu fala yakunu as-sahibu sahiban illa bituli suhbatin amma nah Ya, kita lanjutkan. Jadi di sini tadi atta walau kana al-istima'u lahdatan. Ya, istima'nya lahdatan saja. Wa hadha min khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna sahibuhu man istama'a bihi walau lahdatan. Amma ghayruhu fala yakunu sahibu sahiban illa bituli suhbatin amma mujaradu an yulaqiyahu fi ayyi makanin fala yakunu bidzalika sahiban lah. Kita ulangi. Jadi hatta bahkan walaupun istima' lahdatan sebentar. Jadi bertemunya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cuma sebentar, itu tetap jadi sahabat. Wa hadza ini min termasuk khasa'is Nabi sallallahu, termasuk kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An yakuna sahibuhu, bahwasanya yang menjadi sahabatnya itu adalah apa? Man istama'a bihi walau lahdatan. Orang yang bertemu, berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun cuma sebentar. Yes. Oleh karena itu para ulama menyebutkan dengan definisi sahabat ini, jumlah sahabat sahabat di jumlah sahabat tidak ada angka pastinya. Ini jumlah pastinya enggak ada. Banyak sekali. Bahkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang berkaitan, hadis Jabir yang berkaitan dengan hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam haji dengan lebih dari 100.000 orang sahabat. Paham sampai sini? Nah. Amma ghairuhu, sedangkan ghairuhu di sini siapa? Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yakunu sahibu sahiban. Maka tidak menjadi sahabatnya itu kemudian langsung menjadi sahabat begitu saja. Illa kecuali bituli suhbatin. Kecuali dengan waktu pertemanan yang panjang. Waktu pertemanan yang panjang. Ya misalnya Mas Herman, antum bisa ngomong ke Pak Otomo. Pak Otomo, antum itu sahabat saya. Siapa antum? Ya. Tapi kalau sudah kenal tahunan, ya, tahu karakter, deket, dan seterusnya, oh itu sahabat saya. Orang itu seperti itu. Ya. Itu perbedaannya dengan Nabi Sosan, cuma sebentar saja ketemu, itu sudah sahabat. Amma mujarad an yulaqiyahu, hanya ketemu sekali saja, fi ayyi makanin, di suatu tempat, fala yakunu bidzalika sahiban lahu, maka ini tidak kemudian otomatis langsung menjadi apa? Sahabatnya, sahabat baginya. Sebagaimana seorang murid juga antum mengatakan apa? Anak muridnya Ustaz Zaki. Ustaz Zaki tahu enggak sama antum? Kayaknya sih tahu. Kayaknya. Nah, antum berapa kali ke sana? Ya, sekali dua kali lah. Enggak bisa itu, Mas. Bahkan ada yang mengatakan saya ana muridnya Syekh Fulan. Ana muridnya Syekh Fulan. Lu Syekh Fulan itu tahu enggak sama antum? Enggak tahu. Kajiannya kan banyak orang. Ana duduknya paling pojok. Ya, apalagi sering ngantuk. Ya, apalagi sering ngantuk dan sering terlambat. Sering kasih pertanyaan. Tapi enggak tahu jawabannya. Ya, kalau sering kenal. Sering jadi kenal. Enggak, maksudnya ini betul-betul hanya sekali, dua kali, tiga kali datang. Kemudian dia mengaku, kemudian mengajar ke tempat lain, mengatakan, Fulan muridnya Syekh Fulan. Fulan muridnya Syekh Fulan. Muridnya Syekh bin Ba, Syekh Sa'imin, dan Syekh. Tuh. Yang diaku menjadi Syekhnya, tahu enggak? Atau ada enggak muridnya Syekh yang lainnya yang kenal sama dia? Terkadang mengaku itu berbeda dengan diakui. Ya. Mengaku sebagai sahabat. Ya. Mas Furqan ngaku. Nah sahabatnya Ustaz. Mantap. Ustaz Sinten. Nah Ustaz Niko. Ustaz Niko ini kenal gak sama Mas Furqan? Kayaknya sih kenal. Kayaknya lagi. Ini jadi bermasalah. Nah, di situ enggak kemudian menjadi langsung sahabat. Walabudda fis sahabi an yamuta mu'minan binabi sallam hatta walau irtadda anil Islam thumma raja'a ilaihi maratan ukhra wa wasahabiyyun 'ala as-sahihi min aqwali ahli al-'ilm. Nah, sekarang penjelasan. Wala buddha bis sahab. Nah, ini wala buddha. Harus bis sahabi di dalam orang yang disebut sahabat itu adalah an yamuta, dia itu meninggalnya apa? Mu'minan. Jadi tadi syarat yang kedua atau syarat yang ketiga. Mata atal mu'minan, syarat yang kedua wa mata ala dalika. Ya. Mu'minan bin Nabi Sosam. Dia itu matinya pun tetap beriman dengan Nabi Sosam. Atau walau irtadda. Bahkan apabila di situ apa? Irtadda. Irtadda di sini murtad. Walaupun dia itu ya seorang sahabat masuk Islam. Kemudian irtadda anil Islam. Kemudian dia murtad dari Islam. Tsumma raja'a ilaihi maratan ukhra. Kemudian balik lagi masuk Islam. Ya, kembali. Fa huwa sahabiyyun, maka dia termasuk kategori sahabat. Ala sahih min aqwali ahli al-ilmi. Menurut pendapat yang sahih dari para ulama. Paham enggak sih? Saya ulangi. Jadi wala budda, maka harus fis sahabi. Ya, pada kategori sahabat ini an yamuta, untuk meninggalnya mu'minan, dalam kondisi mu'min beriman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta bahkan walau irtadda, walaupun dia pernah murtad anil Islam, murtad dari Islam, tsumma raja'a, kemudian balik lagi ilaihi, kepada Islam, maratan ukhra, untuk yang kedua kalinya. Fawas sahabiyun, maka dia termasuk seorang sahabat. Alas sahih, menurut pendapat yang sahih, min aqwali ahli ilmi, menurut pendapat ahli ilmi. Paham sampai sini? Ya. Kemudian, idan, maka ya, fama adoftahu ila sahabati, apa yang kau idofahkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim, fa innahu yusamma indal muhaddithin mawkufan, apa yang ya perawi hadis itu ya menyandarkan kepada para sahabat, ya semoga ridha Allah tercurah kepada mereka. Fa innahu, maka dinamakan itu yusamma indal muhaddisin, menurut para ahli hadis sebagai apa? Mauqufan. Hadis apa mas? Mauqufan. Hadis mauquf. Wa qawluhu zukin ya'ni ulima. Zukin di sini adalah ulima, diketahui. Wa qawluhu min qawlin wa fi'lin, dari perkataan dan perbuatan. Yustasna min dalika, dikecualikan min dalika dari yang demikian. Yustasna min dalika, dikecualikan dari yang demikian. Ma thabata lahu hukmur raf'i. Ma thabata lahu hukmur raf'i. Ma thabata lahu hukmur raf'i. Apa yang tetap baginya hukum rafa'. Hukum apa? Hukum marfu. Min qawli sahabi, dari perkataan sahabat. Au, atau fi'lihi, atau perbuatannya. Fa innahu yakunu marfu'an hukman, maka ini apa? Marfu' hukman. Ya, marfu' hukumnya. Walau kana min fi'li sahabi, walaupun ini dari perbuatan sahabat. Kas-salati Ali, seperti kas-salati Ali radhiyallahu anhu, seperti salatnya Ali radhiyallahu anhu. Fil kusufi, di dalam apa? Sholat gerhana. Itu apa? Ya. Tiga kali mas. Ya. Jadi. Salasa ruku'ati. Fi kulli ruk'atin. Tiga ruku' setiap ruka'atnya. Fahada marfu'un hukman. Ini adalah marfu'un hukman. Marfu' secara hukum. Artinya ini disandarkan kepada Nabi SAW hukumnya. Bukan zat hadisnya, tapi hukum hadisnya itu menjadi marfu'un hukman. Ya, disandarkan kepada Nabi SAW. Li'anna adada ruku'ati, karena jumlah dari ruku' fi rokatil wahidah, di rokat yang satu, amrun yatawakofu fihi ala syar'i. Amrun yang di sini adalah hanya ada berasal dari syariat. Gak mungkin itu dari logikanya Ali radhiyallahu anhu. Paham sampai di sini? Jadi di sini disandarkan kepada Nabi SAW hukumnya marfu. Ya. Karena ini tawakuf terhadap syariat. Ya. Wala majala lil istihad fi, tidak ada peluang untuk beristihad di dalamnya. Tidak ada peluang untuk bersiat di dalamnya. Wakadzalika, ya, demikian juga, ya, demikian juga. Wakadzalika lau tahaddatsa sahabiyyu an amri min umuril mustaqbal. Begitu juga ketika seorang sahabat tahaddatsa, berbicara tentang an amrin min umuril mustaqbal, dari perkara-perkara yang terjadi yang akan datang, masa depan, Mas. Au umurul ghaib, atau umur ghaib. Fa innahu yuhkamu lahu birraf'i, maka dihukumi baginya dengan hukum apa? Raf. Disandarkan kepada Nabi SAW. Tidak disandarkan kepada sahabat, tapi disandarkan kepada sahabat Nabi SAW. Li'annal umurul ghaibi, karena li'annal umurul ghaibi laisa lirai fiha majal. Karena perkara-perkara ghaib tidak ada bagi logika itu di dalamnya kesempatan untuk istilahnya apa? Memikirkannya. Ya. Coba. Nah, kita rehat adzan maghrib dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Kita lanjutkan sedikit. Jadi tadi ya, mauquf itu ya, kalau misalnya hadis mauquf, ya hadis mauquf sahabat, ya berhentinya di sahabat. Ini apa? Mauquf. Kalau marfu ini disandarkan kepada Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau mauquf disandarkan kepada sahabat, kalau marfu itu disandarkan kepada Nabi Sallam. Jadi apa yang disandarkan kepada sahabat, baik itu perkataan atau perbuatan, itu disebut hadis mauquf. Nah, tapi hadis mauquf ini bisa naik derajatnya kepada marfu hukumnya. Maka disebutkan apa? Marfu hukman. Ya, marfu hukman. Ada marfu tarih, ya marfu yang jelas itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada marfu hukman. Hukumnya itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Yang pertama, kalau ini yatawaqqafu fihi ala syar'i. Ini ada asalnya dari syariat, ada. Karena apa? Tidak mungkin ada ijtihad di dalamnya. Tidak mungkin orang itu berijtihad di dalamnya. Maka di situ hukumnya marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin dengan logika para sahabat, tapi ini adalah disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini adalah hasil dari apa yang difahami oleh sahabat itu terhadap apa yang menjadi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Begitu juga umurul mustaqbal. Perkara-perkara yang mustaqbal yang terjadi di masa yang akan datang. Itu tidak mungkin seorang sahabat kemudian apa? Mengatakan sesuatu yang sifatnya terjadinya di masa yang akan datang dengan logikanya. Gak mungkin berkata seperti itu. Begitu juga tentang umur ghaib. Perkara yang ghaib. Ya. Perkara ghaib, maka yang tadinya perkataan atau perbuatan sahabat, maka dia hukumnya ada apa? Marfu'an hukman. Hukumnya dimarfu'kan. Paham mas ini? Nah, insya Allah setelah sholat maghrib kita akan membahas tentang hadis mursal. Ya, dan di sini wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Naktafi bihadil qudra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika.